عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، مسلمين ومسلمات رحمة الله سبحانه وتعالى sekalian، إن شاء الله pada kuliah kita pada hari ini kita menyambung pengajian tafsir Ayatul Ahkam berdasarkan buku Rawai'un Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni ini. Hari ini kita masuk dalam tajuk yang keempat insya-Allah, iaitu pada muka surat 90 yang berkait dengan salah satu perkara yang dilakukan dalam ibadah haji, iaitu as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Iaitu persoalan sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi hari ini pun masjid-masjid sedang memulakan kursus haji lah. Jadi tuan-tuan yang nak pergi haji itu dah mula melakukan, dah mula menyertai kursus kursus haji. Saya pun insya-Allah Ahad ni akan memulakan kursus haji saya di Masjid Jamek Sungai Buloh. Jadi sa'i ni ialah salah satu daripada perkara yang ada dalam ibadah haji, yang kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu ayat yang berkaitan dengan persoalan sa'i. Yang daripada ayat yang kita nak bacakan ini, maka timbulnya perbicaraan para ulama dan ada khilaf di kalangan para ulama dalam persoalan sa'i sebagai salah satu daripada pekerjaan haji. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 158, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. الله تعالى mengatakan إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. Sesungguhnya Safa dan Marwah, iaitu Bukit Safa dan juga Bukit Marwah, min syaa'iril lah, adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman hajjal baita aw ya'tamara. Barang siapa yang melakukan haji ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun melakukan umrah, fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Maka tidak ada dosa ke atasnya untuk bertawaf di antara kedua-duanya, iaitu bersa'i di antara kedua-dua Bukit Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan. Barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan, fa inna Allaha syakirun alim, sesungguhnya Allah Taala itu amatlah berterima kasih dan juga amat mengetahui. Astaghfirullahal azim. Ayat yang kita baca ini, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Taala turunkan setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi ayat ini turun disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa suatu hari Urwah bin Az-Zubair, iaitu anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anhumah. Aisyah ini ada seorang anak saudara yang namanya Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam ini ialah bayi pertama lahir di Madinah selepas daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Urwah bin Az-Zubair ini ialah anak perkahwinan Az-Zubair bin Al-Awwam dengan Asma binti Abu Bakar. Yang dalam peristiwa hijrah Nabi, Asma mendaki bukit yang tinggi untuk pergi ke gua Sur untuk menghantar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam makanan ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua. Jadi anak yang dikandung dalam perut Asma pada ketika itu ialah Urwah bin Az-Zubair. Jadi bila Nabi berhijrah sampai ke Madinah, Asma kemudian menyusuli. Tidak lama setelah daripada nak Asma sampai ke Madinah, maka Asma telah pun melahirkan anak, iaitu Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, iaitu bayi pertama yang lahir di Madinah selepas daripada berlaku peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Urwah bin Az-Zubair ini tentang sekalian. Satu hari dia datang bertanya kepada mak saudara dia, Ummul Mukminin, iaitu Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, Ara'aita qawlallahi ta'ala, Inna as-safa wal marwah min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima. Fama ara ala ahadin junahan alla yattawwafa bihima. Faqalat Aisyatu, bittama kulta yabna ukhti, innaha law kanat ala ma awwaltaha kanat fala junaha alayhi an la yattawwaf bihima, walakinnaha innama unzilat anna al-ansara qabla an yuslimu kanu yuhilluna limanasib taghiyati allati kanu ya'budunaha wa kana man ahalla laha yatakharraju an yattawwaf bis-safa wal marwah, fasalu an dhalika rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, faqalu Ya Rasulullah, inna kunna natakharraju an natawwafa bis-safa wal marwah fil jahiliyah. Fa anzalallah, inna as-safa wal marwah min sya'airillah. Qalat Aisyatu, summa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam at-tawafa bihima, fa laysa li ahadin an yad'a at-tawafa bihima. Faraha Rasulullah saraha. Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi ini daripada Aisyah tentang bukan hadis Nabi. Tapi kalau disebutkan sebagai hadis pun, hadis ini hadis dalam konteks menceritakan perlakuan Nabi. Sebab hadis ini mengikut pandangan para ulama sulfi ada empat. Satu, menyebut tentang kata-kata. Yang kedua, menyebut tentang perbuatan. Yang ketiga, menyebut tentang sifat. Yang keempat, memperakui takrir apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau dimasukkan dalam kategori hadis pun, kerana Aisyah memperihalkan apa yang Nabi buat. Jadi Nabi memperlakukan begitu dalam persoalan sahih ini. Okey. Yang ada buku, tak ada buku dah. Kalau ada buku tu saya nak suruh betulkan benda sikit. Ada dua tempat hadis ni tak betul. Satu awal-awal lagi, Ara'aita tu sepatutnya tukar jadi Ara'aiti. Jadi Urwah bin Az-Zubair dia datang jumpa Nabi sallallahu, datang jumpa mak saudara dia Aisyah. Dia tanya kepada mak saudara dia Aisyah radhiyallahu anhuma, apakah pandangan kamu wahai mak saudaraku berkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajja al baita aw ihtamara fala junaha alayhi an yattawwaf bihima. Dia masalah kepada Az-Zubair, Urwah bin Az-Zubair ini ialah kerana Allah Taala mengatakan sesungguhnya Safa dan Marwah adalah daripada syiar-syiar Allah. Barang siapa yang melakukan haji ataupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk bertanya di antara kedua-duanya. Jadi tuan-tuan sekalian, Urwah ni ditanya kepada Aisyah, fama ara ala ahadin junahan alla yattawwaf bihima. Dia kata, wahai mak saudaraku, aku berpendapat bahawa tidak ada seorang pun yang merasakan berdosa sekiranya dia tidak sa'i di antara kedua-duanya. Sebab hadis ni kata tidak ada dosa bagi kamu untuk kamu sa'i di antara kedua-duanya. Jadi kalau tidak sa'i di antara kedua-duanya, adakah itu menyebabkan orang merasakan berdosa? Maka Aisyah mengatakan, bittama kulta ya yabna ukhti, bittama, alangkah buruknya, buruknya apa yang kamu kata ini wahai anak saudaraku. Innaha law kanat ala ma awwaltaha kanat fala junaha alaihi alla yattawwaf bihima. Dia kata, wahai anakku, anak saudaraku, kalaulah sekiranya ayat ni turun macam ma awwal taha, macam yang kamu takwil, macam kamu tafsir, niscaya ayat ni sepatutnya turun fala junaha alaihi alla yattawwaf bihima, bukan fala junaha alaihi fala junaha alaihi alla yattawwaf bihima, iaitu tidak ada dosa ke atasnya untuk tawaf di antara, untuk sa'i di antara, di antara kedua-duanya. Untuk tidak sa'i di antara kedua-duanya. Sepatutnya ayat itu turun macam tu, kalau kamu mentakwilkan begitu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi walakinnaha innama unzilat. Tetapi sesungguhnya ayat sudah turun. Turun macam mana? Turun seperti Allah Taala sebut, pada junaha alaihi ayat tawwafa bihima. Tidak ada dosa untuk sa'i di antara kedua-duanya. Okey. Jadi Aisyah menceritakan tentang apakah sebab ayat ni turun macam ni, sehinggakan Abdullah Urwah bin Az-Zubair telah pun bersalah faham dalam maksud yang dikenaki oleh ayat ni. Jadi sebab ayat ni turun disebut oleh Aisyah bahawa orang-orang Ansar, sebelum daripada mereka Islam. Mereka ini telah pun pergi kepada telah pun memuji al-manat at-taghiyah, memuji manat. Al-manat ni ialah salah satu daripada berhala. Ha, jadi tentu hari Isnin baru ni saya terkejutlah. Bila tiap-tiap hari Isnin saya meeting financing committee di pejabat untuk meluluskan pembiayaan. Dan nasib baik tak terlulus satu benda yang hari ni kerajaan dah stop. Baru 2 minggu lepas ke Bank Perdana punya paper masuk. Tapi semalam kabinet dah stop projek. Projek di Johor Bahru tu. Untuk buat scenic bridge kan. Dengan alasan prihatin dengan suara rakyat. Pelik juga, dulu prihatin kehendak rakyat juga kalau kita nak buat. Bila dah stop pun prihatin dengan kehendak rakyat. Dulu ada orang-orang yang cakap, kerajaan mesti teruskan apa saja pun kan, kami sokong dia belakang. Bila kerajaan stop, dia pun kami pun sokong kerajaan stop. Sagilah siapa yang cakap macam tu. Itu penik-penik. Jadi dah tahu kan, bukan tu nak cerita. Nak ceritanya ialah salah satu paper yang nampak ada satu company. Jadi dia dalam tu letaklah buat assessment, credit assessment, apa ni, payment capability, tengok dia punya financial highlight. Dan tengok dia punya director, search dalam CITOS dan CQIS, tengok ada tak apa-apa yang dari sudut karakter, karakter director company tu yang ada unsur-unsur suspicious lah. Jadi wajar tak kita nak bagi financing kepada dia. Jadi salah seorang daripada director satu company tu, nama dia Abdul Uzzah. Macam mana bapak dia boleh bagi nama dia, saya tak tahu lah. Apa maksud Abdul Uzzah? Hamba kepada Al-Uzzah. Al-Uzzah ni apa? Salah satu berhala besar. Salah satu berhala besar selain daripada Al-Manata, Al-Lata, Al-Uzzah. Ni salah tiga berhala besar yang ada di kota Makkah. Al-Manata, Al-Lata, Al-Uzzah. Jadi bapak dia bagi nama dan dia jadi satu director, seorang director satu company. Nama dia Abdul Uzzah. Hamba kepada Uzzah. Bapak dia mengaji kitab, tak mengaji pun ustaz mengajik. Dia baca seorang-seorang, nampak dap nama ni, dia memakai ke anak lah. Rupa-rupanya nama tu ialah nama hamba kepada Al-Uzzah. Hamba kepada Al-Uzzah. Jadi saya mintakan ni, saya trust juga tak kat dia suruh tukar nama lah. Dah tukar jadi Abdullah ke apa ke yang patut daripada nama Abdul Uzzah. Kadang susah, dia pula dapat anak, dia bagi nama anak dia kan, Abdul Halim bin Abdul Uzzah kan. Jadi anak tu pula kan mengaji, jadi ustaz lah kan. Bila sekali dia cerita nama dia, Ustaz Abdul Halim ni, bapak dia tak cerita dah. Sebab apa? Sebab nama bapak tu apa ni, bertentangan dengan apa yang dikendaki oleh syariah. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi orang Anfar bila mana mereka pergi mereka pergi ke Makkah Al-Mukarramah, maka mereka ni telah pun bertakni sambil memuji Al-Manata. Dan dalam satu hadis yang lain pula, bila ceritakan tentang persoalan sahih antara Safa dan Marwah ni, ialah kerana di atas Bukit Safa dan juga Bukit Marwah itu dipenuhi dengan berhala-berhala. Jadi bila mana sampai ke peringkat Nabi SAW selepas daripada Islam, bila nak berlakunya Hajjatul Wada, bila nak berlakunya haji, sahabat-sahabat nak pergi melakukan ibadah haji, tiba-tiba Nabi suruh mereka sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka datanglah perasaan dalam diri sahabat ni, pelik. Boleh ke nak sa'i ni? Kan? Adakah benda ni tak serupa ke dengan apa dilakukan dulu? Sebab itulah mereka datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alu an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna kunna natakharraju an natawwaf bis Safa wal Marwah fil jahiliyah. Ya Rasulullah, dulu pun kami pergi sa'i di antara Safa dan Marwah semasa zaman jahiliyah. Jadi maksudnya ada question lah kat belakang tu, tak ke apa yang kami buat ni okey ke? Sebab dulu pun kami sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, inna Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah. Maksudnya apa yang kamu lakukan ini bukan mengikut apa yang dibuat oleh jahiliyah dulu, tetapi ianya adalah daripada syiar-syiar Allah. Maka Aisyah berkata, summa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bihima falaita li ahadin ay yad'a at-tawafa bihima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mensunnahkan Tawaf di antara kedua-duanya. Kenapa sebut tawaf? Tak sebut sa'i sebab dia macam tawaf juga. Ya, daripada Bukit Safa pergi sana, patah balik. Bukit Marwah pergi ke Safa, patah balik ke Bukit. Safa ke Marwah, patah balik ke Marwah. Pergi Safa, balik semula sampailah berhenti 7 kali sa'i di atas Bukit Bukit Marwah. Maka Nabi SAW telah mensunnahkan. Sebagaimana disebut oleh hadis, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, Nabi kata, khudu anni manasikakum. Kamu ambil daripada aku manasikakum. Manasikakum iaitu pekerjaan-pekerjaan haji. Pekerjaan-pekerjaan haji kamu. Okey. Saya meeting majlis penasihat haji. Ada satu isu. Kalau hari tawaf, tuan-tuan. Tawaf di Arafah. Tawaf di Arafah ni rukun paling utama dalam haji. Sampai Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Haji, kamu berada di padang Arafah. Jadi yang ni tak ada, tak ada apa ni, excuse. Kalau tak dapat, tak dapat wukuf di Arafah, tak ada haji lah jawab. Sebab tu orang sakit, apa cerita sekalipun, bawa masuk dalam ambulans, pergi kona sekejap dalam kawasan padang Arafah, baru balik dekat hospital semula. Jadi kalau tak pergi Muzdalifah, tak pergi ke Mina, itu boleh lagi digantikan dengan dam. Boleh dibayar dam untuk menggantikannya. Tapi kalau tak tahu, tak wukuf di padang Arafah, tak ada haji lah jawabnya. Tak ada haji. Jadi tuan-tuan sekalian, ustaz-ustaz tabung haji pada hari wukuf di padang Arafah, lepas daripada waktu zuhur, dia dah start kereta dah, dia pergi ke Mina sebab nak check tempat di Mina. Dengan dalam keadaan berpakaian ihram, nak check tempat di Mina sebab nanti lepas daripada waktu maghrib terbenam matahari, jemaah haji akan mula bertolak daripada padang Arafah pergi ke Muzdalifah, kutip batu sembahyang sunat, lepas tengah malam akan bertolak pergi ke Mina untuk melontar di Jambatul Aqabah. Jadi ustaz tabung haji ni bagi-bagi lagi, lepas pertengah hari tu dia dah pecut pergi, dia pecut pergi ke Arafah, nak cek keadaan di Arafah. Jadi satu cerita tu ditangkap oleh polis Arab Saudi. Polis Arab Saudi tangkap. Kenapa dia tangkap? Sebab dia kata, macam mana kamu ni dalam keadaan pakaian ihram pukul 3 petang dah duduk pada Arafah. Sedangkan sepatutnya waktu ni kamu kena wukuf di Arafah. Petang dah duduk di Mina. Sedangkan waktu ni sepatutnya kamu kena duduk di Arafah. Ini masalah khilaf antara mazhab. Mazhab Syafi'i membenarkan untuk keluar daripada padang Arafah selepas daripada gelincir matahari. Tapi orang Arab Saudi ni dia kata, mana boleh. Dia kata nak buat haji, kena buat haji ikut cara Nabi. Khudu anni manasikakum. Dalam haji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, Nabi keluar daripada padang Arafah selepas daripada terbenam matahari. Kamu pula keluar sebelum daripada terbenam matahari. Jadi bila cerita kat dia, mazhab kami membenarkan. Awak mazhab Hambali, mazhab Hambali tengok pada zahir tidak membenarkan. Dia jawab apa? Mana ada mazhab-mazhab? Kita kena ikut Nabi. Tak boleh tengok mazhab-mazhab. Jadi kena tangkap tuan-tuan. Ustaz tamu haji kena tangkap dengan polis Arab Saudi sebab pakaian ihram pukul 3 petang dah duduk di Mina. Kawan tu buat pergi berdasarkan mazhab Syafi'i, pergi ke Mina untuk prepare sebelum jemaah haji Malaysia sampai tengah malam sekarang untuk melontar di Jambatul Aqabah, dan lepas tu nak balik ke Makkah untuk tawaf ifadah, lepas sa'i nak balik semula untuk duduk mabit di Mina. Jadi itu kesan daripada polis tu tak mengaji. Polis tu dia nampak negara dia je, mazhab Hambali dia saja ya. Itu pun dia tak terima mazhab Hambali pun kan. Jadi dia tak tengok bahawa di sana ada lagi pandangan-pandangan mazhab yang berbeza dalam masalah. Nanti kita lihat tentu ada beza di antara masalah fa'i. Okay. Jadi yang kedua tentu sekali adalah Al-Imam Al-Bukhari dan juga At-Tirmidzi meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa dia pernah ditanya tentang Safa dan Marwah. Maka dia jawab, kumna nara annahuma min amril jahiliyah, falamma ja'al islamu ansakna anhuma. Dia kata, kami dulu berpendapat bahawa sa'i di antara Safa dan Marwah ini adalah daripada pekerjaan jahiliyah. Sebab waktu jahiliyah kami pergi melakukan haji, kami sa'i di antara Safa dan Marwah. Falamma ja'al islam, bila Islam datang, amsakna, kami berhenti. Kami tak bersa'i di antara Safa dan Marwah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah. Ini bukan kerja jahiliyah sebagaimana dilakukan oleh mereka pada zaman jahiliyah. Jadi itu tuan-tuan sekalian, asbabun nuzul, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menjelaskan bahawa innas safa wal marwah min syi'arillah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Okey. Cuma nanti bila kita bincang soal dispute yang ada di antara para ulama, mereka akan bertelagah dalam mentafsirkan apa maksud fala junaha alaihi ayyab tawaf bihima. Tidak ada dosa bagi kamu untuk kamu sa'i di antara kedua-duanya. Jadi sebab ayat itu turun macam tu, maka para sahabat radhiyallahu alaihim telah berselisih pandangan dalam masalah ini. Okey. Tengok muka surat 93. Muka surat 92 tu, konten yang bawah tafsir tu hanyalah menjelaskan apa yang saya dah sebut tadi, baca sendiri. Yang nombor 3, muka surat 93 atas itu, itu satu benda yang Allah SWT menggunakan perkataan syakir. Fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Taala itu syakir. Syakir ini amat berterima kasih. Jadi sepatutnya yang bersyukur ni siapa? Kita hamba. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan syukur. Allah Taala bersyukur. Jadi maksud di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala itu amatlah membalas segala ketaatan yang dilakukan oleh manusia sebagaimana disuruh oleh Allah SWT. Jadi yang ni kalau dalam ilmu balaghah disebut sebagai majaz. Majaz ni kiasan ataupun majaz, best kita bercakap secara perumpamaan, kan? Dia tidak bercakap dengan hakikat. Jadi dalam pengajian ilmu balaghah dia ada al-haqiqatu wal majaz. Hakikat maksudnya yang hakikat, majaz kiasan. Contoh macam ni lah, kalau saya datang ke sini, saya beritahu kepada tuan-tuan, ra'aitu asadan sa'iqus sayyarah, saya kata. Kan? Dalam perjalanan saya datang tadi ke sini, ra'aitu asadan sa'iqus sayyarah. Saya nampak seekor singa sedang berebah kereta. Mana logik, kan? Singa drive kereta. Jadi maksud asadan di situ apa dia? Asadan di situ bukan singa, tapi orang tu garang macam singa. Ada. Jadi saya tengok dia tu, saya dah kenal dia tu garang macam singa. Jadi saya cerita kat tuan-tuan, ra'aitu asadan, aku nampak singa berhebat kereta. Macam kat kampung pun banyak orang, kan? Macam ada gelaran-gelaran. Macam bapak saudara saya, orang kampung panggil dia Pak Ngah Kancil. Tak? Pak Ngah Kancil. Dia ni memang tak sekolah tinggi, tapi kalau siapa nak perkenalkan dia, tak ada harapan lah. Dia akan kenalkan balik. Jadi dia pandai. Dia pandai berlepas diri kalau orang nak perkenalkan dia. Last kali orang panggil dia Pak Ngah Kancil. Jadi bukan dia tu kancil, tapi ibarat daripada cerdiknya dia berlepas diri, maka menyebabkan orang gelarkan dia dengan melakabkan dia. Orang lakabkan dia dengan nisbahkan dia kepada kancil. Pak Ngah Kancil. Jadi itu majaz. Itu disebut sebagai majaz. Banyaklah, kan? Macam orang Arab. Kalau dia panggil, kalau yang jenis tinggi-tinggi tu dia panggil Amud. Tak, Amud. Saya ada seorang kawan orang Malaysia lah, dia tinggi. Jadi bila datang apa ni, datang Aisyah Mahmud Syaud, Sekretari Am di Maktab Ad-Da'iyah Fatihiyakan, pegawai khas di pejabat Dr. Fatihiyakan datang Malaysia. Saya dengan sahabat saya pergi ke airport ambil. Jadi sahabat saya ni namanya Jawa. Jadi beritahu ke orang Arab ni, orang Arab ni tak dapat nak apa nama Jawa ni. Lah sekali dia panggil apa? Ya Amud, dia kata. Ya Amud ni apa? Wahai lonjong. Sebab dia tinggi. Aimad, as-salat Aimaduddin, salat itu tiang agama. Amud, orang yang tinggi macam tiang. Jadi lah sekali dia panggil Ya Amud. Dah, wahai tiang. Wahai yang tinggi macam tiang. Kawan tu namanya Jawa. Nama tak sebut lah. Tak ada orang Jawa ni. Mengharap. Okey. Jadi itu majaz. Dia panggil majaz. Jadi fa innallaha syakirun, sepatutnya fa innallaha masykurun. Allah Taala tu kan yang patut kita terima kasih, bukan dia terima kasih kita. Tapi di sini sebagai majaz mengumpamakan, kiaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu amatlah membalas akan segala kebaikan dilakukan oleh kita. Okey. Kandungan hukum. Persoalan yang pertama. Persoalan yang pertama yang dihadapkan kepada kita di sini ialah halis sa'yu baina safa wal marwah fardun aw tatawwu. Adakah hukum sa'i di antara safa dan marwah itu fardu ataupun sunat? Jadi pengarang kita ni yang buku terjemahan ni terjemah wajib. Jadi yang ni tuan-tuan apa ni, dalam teks Arab disebut sebagai fardu. Jadi yang ni balik kepada kepada orang ni lah. Jadi sepatutnya dia terjemah fardu lah, dia tak terjemah wajib. Sebab dalam masalah haji, antara fardu haji dengan wajib haji benda yang berbeza. Ada fardu haji, ada perkara wajib, ada perkara wajib haji. Tapi kalau pergi kepada mazhab, mazhab ni pun dalam persoalan hukum ni dia akan berbeza. Mazhab Syafi'i hukumnya jelas, ada tujuh sahaja, iaitu wajib, sunat, haram, harus, makruh, sah, batal. Itu saja mazhab Syafi'i. Kalau pergi mazhab mazhab Hanafi, kan, antara makruh dengan haram ada makruh tahrim. Makruh yang dekat dengan haram tapi tak haram. Jadi kalau mazhab Syafi'i, ambil bahan rukuk sudah. Nah, rukuk tu pun dah ada dua pandangan berbeza. Kalau di Malaysia, ini mazhab Syafi'i Malaysia. Nah, kalau Selangor, haram. Kalau Perak, makruh. Tapi kalau tanya orang mazhab Hanafi, makruh tahrim. Makruh yang dekat kepada haram. Dia tak kata haram, tapi makruh yang dekat kepada haram. Begitu juga kalau dalam mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali bila nak sebut tentang sunat, sunat dia ada di sana beza antara an-nadbu dengan al-istihbab dengan as-sunnah, kan? Dan at-tatawwu, empat benda ni. An-nadbu, mustahabun, sunnah, tatawwu, kan? Dapatkan mazhab Syafi'i dikira satu je, sunat. Kan, sunat. Mustahabun pun sunat, tatawwu pun sunat. Apa ni, mustahabun, tatawwu, an-nadbu pun sunat, tatawwu' pun sunat. Pun sunat. Tiga-tiga ni masuk dalam kategori ya, yang sama. Jadi ini balik pada mazhab lah. Okey, jadi yang ada buku tu supaya tengok daripada pandangan mazhab Syafi'i, maka tukar perkataan wajib tu jadi fardu. Okey. Ahli-ahli fiqah berbeza pendapat tentang hukum sa'i di antara safa dan marwah. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang mengatakan bahawa sa'i di antara safa dan marwah ini salah satu rukun daripada rukun-rukun haji. Iaitu pandangan mazhab Syafi'i dengan pandangan Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Bila sebut fardu, bila sebut rukun, ertinya siapa yang tak sa'i dan tidak sa'i di antara Safa dan Marwah, haji dia tidak sah. Haji dia tidak sah ataupun membatalkan haji dia. Jadi ini pandangan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Tapi walaupun mazhab Syafi'i Maliki mengatakan sa'i di antara Safa dan Marwah ini rukun, tapi bila sampai bab beramal, orang mazhab Syafi'i sendiri tidak beramal dengan pandangan mazhab Syafi'i ini. Apa bukti? Buktinya cuma kita baca kitab-kitab lama yang menyebutkan tentang sa'i dengan tentang tawaf, kan? Kalau pandangan asal mazhab Syafi'i, kalau sekiranya tinggalkan sa'i, batal batal hajinya. Tetapi di sana dalam perbincangan kitab-kitab haji kita, termasuk dalam kusuh-kusuh haji itu, diajar kepada kita di sana ada dam ihsar. Dam ihsar maksudnya dam kerana terkepung. Dam kerana terkepung. Alasan yang glamour dibawa yang pertama ialah takut. Al-khawf, takut. Contohnya dia tak berani nak turun pergi sa'i, tak berani nak pergi tawaf sebab takut. Ini contoh apa ni? Kan? Contohnya ialah orang yang pergi haji dengan visa umrah, pergi buat umrah, tak balik-balik. Tak balik-balik duduk sana. Nak haji murah, jadi buat macam tu. Jadi nak turun daripada tempat pertemuannya tak berani, takut kena tangkap dengan polis Arab Saudi. Jadi yang tu majlis fatwa Arab Saudi telah memfatwakan bahawa haji dia tak sah kalau dia tak pergi sa'i, tak boleh guna dam ihsan. Tapi kalau tanya ustaz-ustaz Malaysia, dia kata boleh. Itu beza lah tu, kan? Okay, satu. Yang kedua ialah yang biasa dia sebut dalam kitab-kitab ialah persoalan hutang, kan? Dia dah 10 tahun dah berhutang orang, tak pernah jumpa. Tiba-tiba pergi ke Mekah, sampai ke Mekah jumpa pula. Jadi kawan ni pun dah lama cari dia, terus bayar hutang, dia tak bayar hutang. Sampai ke Mekah pula yang dia jumpa kawan. Jadi dia dalam kitab fiqh dia bicarakan kalau dia takut bertemu dengan orang yang sepatutnya dia bayar hutang. Bukan bermaksud bahawa boleh tak bayar hutang. Hutang wajib dibayar. Hutang wajib dibayar. Cuma mungkin kalau sekiranya dia pergi di situ mendatangkan darah pada dia, contoh. Sampai kat situ on the spot kawan tu suruh bayar hutang. Kan? On the spot kawan tu suruh bayar hutang. Jadi habis semua duit belanja dia nak duduk kat Makkah Al-Mukarramah menjelang dia nak balik. Itu contohnya. Jadi di situ boleh digunakan dam ihsan. Dia bicarakan tentang bahawa boleh digunakan dam kasar dam kerana terkepung dalam masalah yang demikian. Okey. Jadi itu macam mana Syafi'iyah boleh mengatakan bahawa sa'i itu rukun, sedangkan Syafi'iyah sendiri tak beramal dengan apa yang dihujahkan dia bahawa sa'i itu rukun. Kalau balik pada sa'i itu rukun, ertinya bahawa kalau tinggalkan sa'i walaupun dengan membayar dam kasar, maka haji itu tidak sah. Nanti kita akan lihat ujung nanti insya-Allah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua yang mengatakan bahawa sa'i ini hukumnya wajib. Wajib tidak masuk dalam kategori rukun haji. Barang siapa yang meninggalkannya wajib membayar dam. Ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah dan juga Imam Ats-Tsauri. Dan yang ketiga, yang memberikan pendapat bahawa sa'i itu sunat. Sa'i itu hukumnya sunat. Jadi dalam pandangan ini adalah salah satu daripada pandangan dalam mazhab Hambali. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita baca kitab fiqh dalam pandangan mazhab Hambali, kita akan jumpa bahawa mazhab Hambali ni biasa ada dua pandangan. Kan? Biasa kita akan bertemu bahawa riwayatan ni kan dua riwayat dalam mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali kebiasaan ada dua pandangan, maka hadirin sekalian, apakah basis bagi setiap mazhab ini bila mana mereka memberikan pandangan masing-masing? Yang kata rukun ada hujah dia, yang kata wajib ada hujah dia, dan kemudian yang mengatakan sunat pun ada hujah masing-masing. Okay, kita tengok apa hujah masing-masing. Yang pertama, dalam golongan pertama iaitu jumhurul ulama, Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah dan satu pandangan yang ada dalam mazhab Hanbali ini berpendapat bahawa sa'i itu rukun. Bila sebut rukun, saya dah sebut kat tuan-tuan dulu, rukun ialah yang ditafsirkan oleh para ulama dalam ilmu usul fiqh, ma yubtana alaihi syai'un, apa yang berdiri di atasnya sesuatu. Kan maksudnya kalau tiang tidak ada, runtuh. Maksudnya benda itu tidak complete tanpa adanya. Itu essential element. Perkara-perkara elemen-elemen yang penting untuk menjadikan benda itu ada. Maksudnya kalau tak ada benda itu, tak boleh panggil. Kalau tak berlaku sa'i, tak boleh panggil haji. Tak dilakukan sa'i, tak boleh dipanggil haji kalau mengikut pandangan jumhur ulama. Kerana mereka meletakkan sa'i itu sebagai rukun. Okey, apa hujah? Yang pertama. Yang pertama, mereka berdalilkan kepada firman Allah Ta'ala, is'au fa inna Allah kataba alaikumus sa'ya, bersa'ilah kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala kataba alaikum, telah menulis ke atas kamu sekalian as-sa'ya sa'i. Kataba di sini bermaksud wajib. Kataba tapi bermaksud rukun mengikut pandangan jumhur ulama. Sebab tu kalau kita tengok perkataan kutiba dalam Quran, ada kutiba alaikumus sa'yam, difardukan kepada kamu puasa. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Jadi kutiba, kutiba itu wazan bina'ul majhul. Kan? Jadi sama macam kalau bahasa Inggerisnya, he kicked the ball dengan the ball have been kicked. Kan? Jadi itu bina' maklum dengan bina' majhul. Jadi itu kalau kataba ni bina' maklum, kutiba tu he kicked the ball dengan the ball epidikat. Jadi berbeza, itu sajalah. Sebalik kutiba dengan kataba ni. Okey. Jadi di sini berdasarkan ayat ni, jumhur kata rukun. Satu. Yang kedua. Yang kedua, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sa'i, dalam sa'i baginda ketika hajjatul wada', Nabi bila sampai ke Bukit Safa, Nabi membacakan ayat Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sama lah kita. Kan? Bila kita nak start sa'i tu, kita berjalan lepas daripada tawaf, disunatkan untuk minum air zam-zam. Lepas minum air zam-zam, berjalan pergi ke Bukit Safa. Dekat sampai Bukit Safa, baca inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Start sa'i round pertama sampai Bukit Marwah. Marwah round kedua balik ke Safa, dekat sampai dengan Safa, baca sekali lagi inna safa wal marwata min sya'irillah. Jadi itu buat sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di situ, Nabi kata ibda'u bima bada Allahu bi. Kamu mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan, iaitu Allah Taala mulakan inna safa wal marwah. Jadi kamu kena sa'i mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Allah mulakan dengan perkataan sesungguhnya Safa dan Marwah. Jadi kalau siapa yang sa'i start Marwah dulu pergi ke Safa, itu tak sah lah. Dia kena start daripada Safa dan Marwah. Dan kemudian Nabi bersabda, khudu anni manasikakum, maka kamu ambillah daripada aku manasikakum. Manasik ini kalau secara khusus dia telah pun dirujukkan kepada masalah haji, tetapi secara umum dia memberi maksud ibadah. Sebagaimana kita baca doa at-tawajjuh tu, inna salati wa nusuki, kan, sesungguhnya salatku dan juga nusukku. Nusukku di situ maksudnya ibadahku. Jadi secara umum kalimah an-nusuk memberi maksud ibadah, tetapi secara khusus manasik bermaksud kerja haji, ibadah dalam persoalan kerja haji. Jadi hadis Nabi di sini menunjukkan bahawa sa'i itu rukun. Nabi suruh ambil sa'i itu rukun. Ini cara ihtijaj, cara berhujah mazhab jumhur ulama, walaupun boleh dihujahkan untuk menolak pandangan mereka itu. Okey, yang ketiga tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan, la amri ma atammallahu hajja man lam yatuf baina as-safa wal marwah. Okey, la amri, demi hidupku, kata Aisyah, sesungguhnya Allah tidak menyempurnakan ibadah haji seseorang yang tidak sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi maksudnya, nak tak nak, haji sa'i ini mesti dibuat untuk membolehkan satu haji itu diterima. Sa'i ini mesti dibuat untuk membolehkan haji itu diterima menjadi sah. Jadi ini hujah jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, yang mengatakan bahawa dia wajib saja. Wajib di sini artinya kalau tak buat boleh gantikan dengan bayar zakat. Hujah yang kedua ini, antaranya kerana dia berhujah dengan ayat yang kita baca tadi, faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawwaf bihima. Fala junaha maksudnya tidak ada dosa baginya untuk sa'i di antara kedua-duanya. Maksud tidak ada dosa di sini telah pun ditakwilkan oleh golongan yang kedua, iaitu al-Imam Abu Hanifah dengan At-Tawri, mengatakan di situ maksudnya taraf kewajipan tu tak sampai ke peringkat rukun, cuma sekadar wajib. Maksudnya kalau tak buat boleh digantikan dengan membayar dam. Ini kata Abu Hanifah dan juga At-Tawri. Yang ketiga, yang kedua, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan daripada Asy-Sya'bi, daripada Urwah bin Mudarris At-Ta'i, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah. Aku datang kepada Nabi di Muzdalifah. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu min Jabal Faiz. Aku datang daripada Bukit Faiz. Sebab hadis ni lah sahabat tadi mendapat gelaran At-Ta'i. Dia kata, aku datang daripada Bukit Faiz, ma taraktu jabalan illa waqaftu alaih. Aku tidak melewati suatu bukit pun melainkan aku wukuf dulu di atas bukit tersebut. Fahalli min hajjin, adakah aku telah mendapat haji ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man salla ma'ana hadhihi salata wa waqafa ma'ana hadhal wukufa wa qad adraka arafata qabla laylan wa naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tafatahu, kata Nabi. Siapa yang salat dengan kami, salat dengan kami salat ini, dan wukuf dengan kami wukuf ini, iaitu di Arafah, sesungguhnya sekiranya dia telah mendapat Arafah pada siang dan malamnya, pada malam dan siangnya, sesungguhnya telah sempurna hajinya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka disebut oleh al-Imam, oleh mazhab Abu Hanifah, Nabi cuma sebut tentang persoalan wukuf di padang Arafah saja, Nabi kata telah sempurna hajinya. Jadi maksudnya kalau tak buat pekerjaan-pekerjaan lain, haji itu masih lagi boleh diterima. Sebab hadis Nabi mengatakan, waqad adrak wa faqad tamma hajjuhu, sesungguhnya telah sempurna hajinya. Nabi kait dengan wukuf di padang Arafah sahaja. Jadi sebab tu mazhab ini mengatakan demikian. Manakala yang ketiga, tuan-tuan sekalian, pendangan yang mengatakan sunat, maka yang mengatakan sunat ini hujahnya ialah persoalan Nabi sebut fala junaha, maka fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima faman tatawwa'a, siapa yang berkehendak, siapa yang sukarela untuk melakukannya. Jadi sukarela di situ maksudnya sunat, tidak bermaksud wajib. Maka sebab itulah satu pendapat dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal itu mengatakan sunat sahaja sa'i. Jadi tuan-tuan, mana pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat, cuba tengok Al-Mughni dalam Ibnu Qudamah, bukan Ibnu Qaddamah. Jadi dalam buku bagi Ibnu Qudamah bermazhab Hanbali, Ibnu Qudamah Al-Hanbali dalam kitab Al-Mughni, tuan-tuan tengok. Pandangan Hanbali, satu, rukun. Yang kedua, sunat. Dia ada dua pandangan. Satu dia kata rukun, yang kedua dia kata sunat. Tapi bila bab ini dia kata Ibnu Qudamah Al-Hanbali, dia tidak mentarjihkan pandangan mazhab dia. Dia kata yang betul pendapat yang kedua. Yang kuat ialah pendapat yang kedua, pendapat mazhab Hanafi. Nampak tuan? Orang mazhab Hanbali, pandangan dia yang asal ialah rukun dan juga sunat. Tiba-tiba bila sampai ke peringkat nak mentarjihkan, ditarjihkan mazhab orang, dia tak tarjihkan mazhab dia. Jadi setelah dia tengok pandangan-pandangan mazhab yang lain, maka dia berpendapat bahawa pendapat mazhab, pendapat yang kedua yang mengatakan wajib haji itulah yang lebih tepat. Maka aku afahuni di bawah berpendapat bahawa yang benar adalah pendapat jumhur, adalah pendapat jumhur ulama, iaitu mengatakan bahawa sa'i ini adalah wajib haji. Maksudnya siapa yang tidak bersa'i maka boleh digantikan dengan membayar dam, boleh digantikan dengan membayar dam sebagaimana kita sebut di awal tadi. Walaupun kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sa'i itu adalah rukun haji, tetapi dari sudut pelaksanaannya, kalau sakit, pesakit itu cuma dibawa ke Arafah untuk bawa untuk wukuf di Arafah dalam ambulans kejap patah balik ke hospital, manakala pekerjaan sa'inya digantikan dengan membayar dam. Jadi kalau bayar dam, maksudnya kita mengikut pandangan mazhab Abu Hanifah dan juga Al-Imam As-Sawri. Jadi itulah yang boleh kita lihat dalam mentafsirkan ayat ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 158 ini. Ada soalan? Jadi lepas tahallul awal boleh buka pakaian, lepas daripada tahallul awal boleh boleh gunting rambut untuk tahallul awal, kemudian pergi ke Makkah tawaf ifadah, lepas pada sa'i di Bukit Marwah maka tahallul tsani. Jadi lebih utama dilakukan sendiri sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sendiri tanpa bantuan orang. Jadi lebih utama buat sendiri. Jadi bawa gunting. Ini masalah nak pergi sebab yang pergi tak prepare, ngaji jugaklah. Pergi jenis haji segera. Jadi tak prepare. Jadi sampai kat sana, kena tahlul. Nampak orang gunting rambut, pinjam. Dia bukan pinjam, siap tarik rambut. Tolong. Minta orang lain pula yang tolong gunting rambut dia. Jadi utama buat sendiri. Dalamnya ialah dalam peristiwa Hudaybiyah, di mana Nabi SAW bila terhalang untuk masuk ke Makkah, maka Nabi suruh sahabat-sahabat bayar dam, bertahlul dan bayar dam. Sahabat tak nak buat, Nabi masuk dalam kemah. Ummu Salamah menyuruh Nabi, Ummu Salamah beritahu, ya Rasulullah, kamu keluar, kamu sembelih jelah lembu, sembelih jelah kambing, niscaya sahabat-sahabat kamu ikut yang kamu lakukan. Jadi Nabi melakukan sendiri. Tapi kalau suruh orang lain tolong gunting pun tak jadi masalah, sebab tahallul itu cuma untuk menghalalkan ihram. Sebab kita dah berniat nawaitul hajja wa ahramtu lillah, dan sahaja aku berhaji dan mengharamkan apa yang halal sebelum daripadanya kerana Allah. Jadi tahallul tu nak berhalal, menghalalkan balik selepas daripada kita mengihramkan diri. Wallahualam. Jadi tuan-tuan kat luar sana, saya ada bawa satu buku baru keluar ambil lepas penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, implikasi hukum, menelusuri sejarah dan isu-isu kontemporari. Jadi ada yang keluar, harga kat belakang buku ni RM10, tapi harga jualan ni RM10. Jadi tapi nak bayar RM10 tak apa, RM50 pun tak apa. Jadi sebahagian daripada untuk pembinaan balai Islam Asy-Syabab. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nabbih qulubana bi nuri hidayatik kama nabbaha al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.